إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني في الدين أعزكم الله. Hadis yang berikutnya di dalam bab Ishratun Nisa, bab tentang pergaulan, bagaimana mempergauli para istri-istri. Hadis yang berikutnya yang kedua adalah hadis An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan berarti hadis ini adalah hadis yang ke-308. Kalau dihitung dari awal kita, al hadis tsamin ba'da 300. Hadis ke-308. An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. حديث رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. Qala, dia mengatakan, qala Rasulullah SAW. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum idza arada an ya'ti ahlahu qala." Kalau saja salah seorang kalian ketika hendak mendatangi istrinya, dia berkata, "Bismillah." Mendatangi istrinya tentunya maknanya jima. Ketika seseorang di antara kalian ingin mendatangi istrinya, ingin menjimai istrinya, kemudian dia berkata, Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Maka sungguh jika ditakdirkan dari keduanya lahir seorang anak, maka niscaya tidak akan bisa diganggu oleh syaitan selama-lamanya. Berarti di sini diajarkan oleh Rasulullah SAW, kalau salah seorang kalian hendak mendatangi istrinya, ini mau menjimai istrinya, maka ucapkanlah Bismillah. Kemudian Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah syaitan dari kami, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari kami. Maka kalau dikatakan dengan doa yang seperti ini, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa-apa yang kau rizkikan pada kami, maka niscaya kalau ditakdirkan lahir seorang anak dengan jima tersebut, niscaya anaknya tidak diganggu oleh syaitan selama-lamanya. Qanibirin a'azakumullah. Berarti ini juga termasuk bagaimana ishratun nisa, bagaimana menggauli para istri. Diajarkan sebuah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dengan doa tersebut niscaya kalau dengan jima tersebut lahir seorang anak, maka niscaya anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan selama-lamanya. Bayan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi SAW dalam hadis ini menerangkan tentang sesuatu dari adab-adab jima. Bahwa annahu yanbaghi lirrajul idza arada jima'a zawjatihi aw amatihi an yaqula bismillah. Di antara adab jima adalah agar semestinya seseorang jika ingin mendatangi istrinya atau menjimai istrinya, maka hendaklah dia berdoa dengan mengucapkan nama Allah, Bismillah. Ataupun ketika mendatangi budak perempuannya, ini bukan hanya kepada istri, kalaupun menjimai amahnya, ammah adalah budak perempuannya, maka hendaklah dianjurkan untuk berdoa dengan bismillah, yakni membukanya atau mengucapkan dengan nama Allah. Fa inna kulla amrin la yubda fihi bismillah fa huwa abtar. Karena sesuatu yang tidak dimulai dengan nama Allah, dengan basmalah, maka akan terputus, yakni terputus dari rahmat, terputus dari barakah. Maka disunnahkan untuk mengucapkan bismillah ketika mau jima. Wa an yaqula ad-du'a an-nafi', dan hendaklah berdoa dengan doa yang bermanfaat, yang sangat besar manfaatnya bahkan, yaitu doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan, dan juga jauhkanlah syaitan dari apa-apa yang kau rizkikan pada kami. Fa in qaddarallahu ta'ala lahuma. Kalau Allah SWT menakdirkan untuk keduanya mendapatkan seorang anak, min dalikal jima, kalau ditakdirkan akan mendapatkan seorang anak dari jima tersebut, maka niscaya dengan barakah dari Allah, dengan barakah nama Allah yang disebut bismillah, maka niscaya akan terlindungi dari syaitan. Akan terlindungi dari syaitan, dikatakan la yadurru syaitan abadan. Nabi menyatakan la yadurruhu abadan. Ikhwan ibn a'azakumullah, nanti akan dibahas apa maknanya la yadurruhu syaitan abadan. Apakah ammama secara am atau khassa hayyada. Kalau ammama berarti amun likullil igwa wal wasawis, mencakup segala macam godaan syaitan, gangguan syaitan, bisikan syaitan. Kalau am seperti ini, maka sebagian para ulama menyatakan tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena berarti anak tadi akan jadi maksum, tidak pernah memiliki kesalahan apapun, karena terlindungi 100% dari syaitan, tidak pernah dibisiki dengan bisikan yang jelek, tidak pernah diganggu, tidak pernah disakiti abadan. Maka yang demikian tidak mungkin. Maka mereka mengkhususkannya, bahwasanya yang dimaksud hanya gangguan badan saja. Kalau gangguan masalah agama terus, bisikan-bisikan akan terus. Tetapi masalah gangguan badan dalam artian kesurupan, masrur, atau diganggu dalam artian disakiti badannya, maka itu terlindungi. Tetapi tentunya ini adalah mengkhususkan sesuatu dengan tanpa dalil, mengkhususkan sesuatu dengan tidak memiliki sandaran apapun. Di antara yang mengatakan seperti ini adalah qadhi, al-qadhi Iyad. Tapi sebaliknya al-Khattabi menyatakan justru tidak demikian. Demikian pula para ulama yang lain, bahkan Asy-Syarih di sini nanti juga menyatakan bahwa ini tidak bermakna khusus. Kita baca saja tanbihnya. Atau sebelum membaca tanbih, juga disebutkan di sini dengan kalimat adab, adab jima. Adab jima tentunya tidak hanya masalah yang demikian. Adab jima yang disebutkan dua atau satu hadis di sini. Namun tentunya di sana ada adab-adab lain yang juga diriwayatkan dalam hadis-hadis lain, hanya karena tidak termasuk riwayat yang muttafaq alaih sehingga tidak dimasukkan oleh Al-Maqdisi dalam kitab ini. Seperti harusnya menutup, tidak boleh terlihat dengan orang lain, ataupun tidak boleh diceritakan pada orang lain, sebagaimana dinukilkan dalam Riyadhus Shalihin dan lain-lainnya, kitab-kitab tentang adab untuk tidak menceritakan apa yang terjadi di kamarnya ketika jima kepada orang lain. Ikhwan ibn a'azakumullah, adapun dalam cara-cara jimaknya atau bentuk-bentuk jimaknya, maka tidak dikhususkan dan tidak ditentukan. Silakan. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala yang memutlakkan, mengumumkan dengan kalimat yang umum, "Inisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum." Wanita-wanita kalian adalah kebun-kebun kalian, maka datangilah sesuka kalian. Sehingga untuk urusan dalam kamar, untuk urusan masalah jima, silakan. Kalian membuat berbagai macam permainan yang kalian sukai, silakan. Tetapi yang jelas tidak boleh yang haram, yaitu masuknya ke dubur, itu haram hukumnya, dan menjimai ketika haid. Selebihnya Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat nisaukum hartun lakum fa'tu hartakum anna syi'tum, bahwa wanita-wanita kalian adalah kebun-kebun kalian, maka silakan datangilah kebun-kebun kalian dari manapun kalian sukai. Kalimat anna ditafsirkan dengan waktu dan juga ditafsirkan dengan tempat, yakni dari manapun kalian mau dan kapanpun kalian mau, itu makna anna. Anna syi'tum. Maka ya ikhwan fillah azakumullah, apa yang terjadi pada beberapa kaum Ansar ketika mereka didatangi oleh muhajirin dan terjadilah pernikahan antara Ansar dengan muhajirin, maka ketika itu wanita-wanita Ansar yang biasanya ketika jima itu biasa-biasa saja, tiba-tiba dengan datangnya muhajirin mereka menginginkan yang lain, maka mereka ragu dan bertanya, apakah kalau jimaknya dari belakang nanti enggak lahir anaknya juling? Ini ditanyakan karena biasanya orang-orang Yahudi menyatakan begitu. Kata Yahudi, kalau jimaknya dari belakang, maka niscaya anaknya yang lahir akan juling. Maka turunlah ayat ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa silakan dari depan ataupun dari belakang, dari mana saja, yang jelas kalau masuknya dalam keadaan ke tempat yang benar, ke tempat yang halal, maka itu kebun kalian. Nisaukum hartun lakum fa'tu hartakum anna syi'tum. Dan ini ilmu. Ini adalah ilmu, perlu diterangkan. Dan ini sama sekali bukan menyelisih adat menceritakan tentang masalah yang seperti ini. Tetapi ini adalah hak. Wallahu la yastahi minal hak. Silakan dari mana saja, dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, kalau masuknya ke tempat yang benar, ke vaginanya, maka itu adalah sesuatu yang dibolehkan oleh Allah. Fa'tu hartakum annasyitu. Demikian pula, tertidurnya apakah terlentang atau miring ataupun mustalqiyan mustaqbilan qiblah atau mustadbiral qiblah, la ba'sa bih. Demikian pula kalau terlungkup ataupun terlentang, apakah laki di atas yang perempuan di bawah ataupun dalam keadaan menghadap ke kiblat ataupun membelakangi kiblat, tidak ada larangan. Karena disebutkan masalah kiblat oleh Rasulullah SAW hanya bi baulin au ghaib, yang hadisnya sudah lewat di dalam bab kita, di dalam kitab kita di awal-awal bab atau awal-awal kita, yaitu bahwasanya Rasulullah SAW melarang la tastadbilu qiblata bi baulin wala ghaitin wala tastadbiruha, jangan menghadap kiblat dengan ghait dan dengan baul, dengan kencing atau membuang air, jangan menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya. Walakin syarriqu aw gharribu, tetapi menghadaplah ke masjid atau ke maghrib. Dan kebetulan di sana, di mana Rasulullah SAW berbicara, menghadap ke timur dan menghadap ke barat itu tidak menghadap kiblat. Tetapi kalau di sini ke barat menghadap kiblat, berarti la yurad ma'nahu, bukan yang dimaukan adalah maknanya, tetapi adalah, bukan yang dimaukan adalah lafadznya, tapi yang dimaukan adalah maknanya. Bukan tidak boleh ke barat, tidak boleh ke timur, atau bukan sebaiknya ke barat sebaiknya ke timur, tetapi yang jelas jangan menghadap kiblat atau membelakanginya bi baulin aw ghaib. Kalau saja jimat juga tidak boleh, di syarat Rasulullah SAW tidak menyebutkan dua, akan menyebutkan pula yang ketiga, bibaulin wala ghaitin wala jima, begitu. Tetapi tidak ada. Inilah apa yang disebutkan oleh Ibnu Mulakin dalam kitabnya, bahwa tidak ada larangan untuk menghadap kiblat ataupun membelakanginya, ataupun dalam keadaan dia terentang ataupun telungkup, ataupun dari belakang, dari depan, yang jelas nisaukum hartun lakum fa'tu hartakum anna syi'tum. Adapun berbagai macam aturan-aturan yang mempersempit, memperberat mut'atun nisa bagi para suami, ini biasanya munculnya dari beberapa orang-orang sufi atau tokoh-tokoh mereka seperti Al-Ghazali yang menyatakan tidak boleh demikian, tidak boleh demikian, tidak boleh demikian, semuanya dalam keadaan dengan alasan adab, adab kepada Allah, enggak pantas di hadapan Allah dan seterusnya. Ini ikhwan fillah azakumullah, padahal tidak ada dalilnya dalam masalah itu, sehingga kembali kepada keumuman mut'atun nisa yang Allah katakan dengan kalimat nisaukum hartun lakum fa'tu hartakum annasyitu. Baik, adapun masalah kalimat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kalau saja kalian berdoa sebelum jima dengan Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan marazaktana, maka la yadurruhu, tidak akan disakiti atau diberi madarat, tidak akan mendapatkan madarat dari syaitan abadan. Ini ikhwan fillah azakumullah menjadi pertanyaan beberapa ulama. Disebutkan oleh Qadhi Iyadh annahu lam yahmil hadha al hadith ala al umum, fi jami'id darar wal wasawis wal ighra. Bahwa hadis ini tidak dipahami, tidak dibawa kepada makna yang umum. Seluruh kejelekan yang disebabkan oleh syaitan, atau seluruh waswasah, seluruh bisikan-bisikan, atau seluruh tipu daya syaitan, tidak bermakna umum, tidak diganggu oleh syaitan dalam bentuk apapun. Disebutkan oleh Ibnu Daqiq al-'Ijaz annahu yahtamil hamluhu ala umum ad-darar hatta ad-dini. Tetapi dikatakan oleh Ibnu Daqiq al-'Ijaz bahwa mungkin bermakna umum untuk seluruh darar hatta ad-dini, walaupun din. Wa yahtamil an yu'khadh khassan binisbah lid-darar al-badani, dan bisa pula dipahami secara khusus, yaitu pada masalah gangguan-gangguan yang bersifatnya jasmani, badan. Jadi kata Ibnu Daqiq al-'Ijaz memang ada ihtimal, dan sudah kita katakan kemarin, kalau ada ihtimal gak bisa ditegaskan, gak bisa menjadi dalil yang qat'i, karena ada dua kemungkinan. Tidak ada dalil lain yang mengkhususkan keumuman ucapan Rasulullah SAW bahwasanya dia tidak akan diganggu syaitan abadan, berarti semua gangguan, karena lafadnya lafad alam. Mungkin, tapi mungkin juga bermakna khusus gangguan badan saja. Qala hadza aqrab. Kata Ibnu Daqiq al-'Ijaz yang menyatakan khusus gangguan badan saja itu lebih dekat. Wa in kana at-takhsis 'ala khilaf al-asl. Walaupun berarti pengkhususan itu menyelisihi asalnya, menyelisihi ucapan aslinya. Ucapan aslinya am, kenapa dikhususkan? Li'annana law hamalna 'ala al-umum. Katanya, kenapa kita mengkhususkan? Karena kalau kita bawa maknanya secara am, makna umum, tidak diganggu dalam bentuk apapun, artinya tidak dibisiki dengan bisikan kejelekan, dan tidak diganggu dalam masalah agamanya, tidak disesatkan, dan seterusnya. Iqtada zalika an yakuna ma'suman. Berarti orang tadi akan menjadi ma'sum. Minal ma'asi kulliha. Akan menjadi ma'sum, terlindungi dari segala maksiat seluruhnya. Wa qad la yattafiqu dhalik. Dan tidak tepat yang demikian, karena tidak ada seorang yang maksum selain Rasulullah SAW. Dan juga dikatakan dalam riwayat-riwayat lain bahwasanya tidak ada seorang anak pun, seorang bayi pun, kecuali pasti akan diganggu oleh syaitan, akan ta'anahu syaitan. Syaitan akan menusuknya dengan jarinya ke badannya sehingga bayi setiap lahir menangis. Kecuali Isa ibni Maryam, sejak lahirnya tidak disentuh oleh syaitan. Artinya, kalau dikecualikan berarti selain Isa bin Maryam, semua anak akan dilakukan demikian oleh syaitan. Ini khulafin a'azakumullah yang menjadikan mereka mengatakan bahwa sepertinya hadis ini bermakna khusus gangguan tertentu, bukan semua gangguan syaitan dia aman. Qala wala budda minal wuqu' ma akhbara bihi Nabi SAW. Tentunya pasti akan terjadi apa yang sudah diberitakan oleh Nabi SAW. Yani yang diberitakan oleh Nabi adalah yang saya katakan tadi, bahwa setiap anak yang lahir syaitan menusuknya dengan jarinya ke pinggangnya dan kemudian menyebabkan bayi tadi nangis, dan itu permusuhan pertama dari syaitan kepada si bayi tadi, kebencian syaitan kepada bayi yang lahir. Maka berita Nabi ini pasti terjadi. Terus bagaimana dengan apa yang dikatakan dengan dia tidak akan diganggu, atau ada orang-orang yang tidak diganggu sama syaitan sama sekali, abadan. Sehingga sebagian ulama membawanya kepada makna yang khusus. Tetapi ikhwan fillah na'udzubillah, sudah saya katakan tadi, ada pula mereka, para ulama yang menyatakan tidak, hadis ini seperti asalnya, yakni kalimat am. Namun, kenapa mereka menyatakan begitu padahal dikatakan kalau dilindungi dari syaitan secara sempurna dari semua sisi, mestinya dia jadi maksum. Tidak, kata para ulama yang menyatakan ammam. Tidak, walaupun maknanya umum, tetapi yang namanya mawani' dan kemudian sesuatu yang syurut, ini selalu berperan antara keduanya. Sesuatu yang menyebabkan dia aman dari syaitan dan sesuatu yang menyebabkan dia digoda oleh syaitan bersaing. Sehingga mana yang lebih menang begitu. Ini yang dikatakan oleh mereka para ulama yang menganggap bahwa ini tetap umum. Ada sesuatu yang menyebabkan dia terkena oleh syaitan, tapi ada pula sesuatu yang menyebabkan dia terlindung dari syaitan. Mana yang lebih kuat? Itu saja. Sehingga kalau ini lebih kuat, dia menang, teraman dari syaitan. Tapi kalau dalam keadaan sedang kalah, maka dia tergoda oleh syaitan dan seterusnya. Maka dikatakan di sini, di antara sebab-sebab terhalangnya dari godaan syaitan adalah doanya bapak dan ibunya ketika jima, sehingga si anak tadi nantinya dalam keadaan kuat, sehingga dia punya tameng. Tetapi kalau penyebabnya lebih kuat, maka kalah dia dan teruslah seperti itu. Dikatakan wa ahsan ma yuqal fi hadzal maqam wa amsal, kata syarih, dan yang paling baik untuk kita katakan dalam masalah ini dan yang sejenisnya, anna syari' ja'ala likulli syai'in asbaba, bahwa syariat ini selalu menjadikan pada segala masalah ada sebab-sebabnya dan juga ada mawani', selalu begitu, setiap masalah ada asbab, ada mawani'. Salat bagaimana bisa khusyuk? Ada asbabul khusyuk, ada mawani'ul khusyuk. Penyebab-penyebab khusyuk adalah ini, dia dalam keadaan yakin berhadapan dengan Allah, dia memahami bacaan apa yang dibaca, ini menambah khusyuk. Ini adalah asbabul khusyuk. Tetapi adanya gambar-gambar di hadapannya, adanya suara yang mengganggu, ini merupakan mawani'ul khusyuk. Maka tinggal mana yang lebih kuat? Antara mawani'ul khusyuk dengan asbabul khusyuk. Demikian pula masalah gangguan syaitan, ada asbab wasawisi syaitan, ada mawani' wasawisi syaitan, ada penyebab gangguan-gangguan syaitan, dan ada penghalang dari gangguan-gangguan syaitan. Di antara penghalang-penghalang dari gangguan syaitan, berarti pelindung-pelindung dari gangguan syaitan adalah doanya bapak dan ibunya ketika jima yang menyebabkan lahirnya anak tadi. Ikhwan fillah a'azakumullah, fa in wujidatil asbabu wa intafa'atil mawani'u wujidal musabbab alladhi rattaba 'alayhi. Kalau didapati penyebab-penyebabnya, wujidatil asbab, wantafa'atil mawani', dan penghalang-penghalangnya tidak ada, maka wujidal musabbab, maka akan terjadilah apa yang disebabkan oleh sebab-sebab tadi. Kalau kita berbicara tentang sebab godaan syaitan, maka kita katakan, jika penyebab-penyebab godaan syaitan itu ada, dan penghalang-penghalangnya tidak ada, maka niscaya akan terjadilah dia tergoda oleh syaitan dan terbawa sesat bersama syaitan. Alladzi rattaba 'alaihi. Sebaliknya, fa in lam tujadil asbab, kalau tidak didapati sebab-sebab, aw wujidat walakin hatalat ma'a al mawani', tetapi kalau tidak didapati sebab-sebab, atau ada sebab-sebab tetapi didapati penghalang-penghalangnya, lam yaqa', maka tidak akan terjadi. Berarti kalau kita gambarkan dengan permasalahan kita adalah penyebab-penyebab godaan syaitan, kita katakan, jika tidak ada penyebab godaan syaitan, maka dia aman. Tetapi kalau ada, namun hasilat mawani', ada godaan, penyebab godaan syaitan, tetapi ada penghalangnya, maka dia juga terlindungi, aman. Tetapi kalau kemudian penyebabnya lebih kuat, yang menahannya, mawani'nya lemah, maka niscaya akan tergoda oleh syaitan. Dan beginilah keadaan di dunia ini, darul ibtila, tempat ujian, tempat imtihan. Fahuna qad yusamma al-majami' al-mujami', fahuna qad yusammi al-majaa al-mujami' wa yasta'id, walakin tujad mawa'in mawani' taqtadi ibtal as-sabab. Baik, sekarang kita bicara sebaliknya, penyebab perlindungan. Apa di antara penyebab perlindungan? Wirid pagi dan sore. Penyebab bukan? Penyebab perlindungan dari syaitan. Baca ayat kursi, barang siapa yang baca ayat kursi di pagi hari, dia terlindung sampai sore hari. Barang siapa yang baca di sore hari, maka dia terlindung sampai pagi hari. Berarti apa ini? Asbab perlindungan. Penyebab perlindungan dari syaitan. Di antaranya termasuk penyebab perlindungan dari syaitan adalah doa tadi dari bapak ibunya ketika jimaknya sudah dipersiapkan anak ini untuk dilindungi. Sehingga dia berdoa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang kau rizkikan pada kami, yakni apa yang kau berikan kepada kami dari anak ini. Firman Allah, maka dia terlindungi anak tadi. Itu adalah asbab, penyebab-penyebab perlindungan. Aib fahuna qad yusammil mujami, maka di sini si orang yang berjima tadi atau suami yang menjimai istrinya tadi, yusammi, memberi atau mengucapkan tasmiyah, basmalah, bismillah, wa yasta'id, dan kemudian berlindung dengan ucapan Allahumma jannibna syaitan ila akhirih, walakin tujad mawani, tetapi tujad mawani, didapati penghalang-penghalang dari perlindungan itu. Misalnya ibunya, bapaknya justru tidak mengajari anaknya ke ilmu-ilmu din, tetapi diajari ilmu-ilmu yang umum, sama sekali tidak diajari bagaimana agama. Maka tentunya akan gugur pula, akan hilang nanti perlindungannya. Karena ada mawani' taqtadi ibtalas sabab, mawani' yang membatalkan penyebab tadi. Doa tadi penyebab perlindungan, tetapi ada yang justru menghalangi perlindungan. Auda'fihi, atau karena lemahnya, atau melemahnya penyebab perlindungan tadi dengan berbagai macam penyebab dia tergoda. Fala yataqaqqal matlub, maka akan hilang matlub. Berarti walaupun ditafsirkan oleh sebagian ulama, tetap ala aslil hadis, tetap ala asli qaulin nabi, seperti apa adanya nabi mengatakan tidak akan diganggu sampai selama-lamanya. Dalam keadaan mereka mengatakan tetapi tetap saja kita yakin ini merupakan salah satu sebab perlindungan. Sebagaimana ada sebab-sebab pelindung lainnya, seperti doa pagi, doa sore, zikir pagi, ayat kursi, dan sekian kalimat-kalimat yang merupakan pelindungan atau penyebab-penyebab pelindungan. Tetapi di sana ada mawani', ada penghalang-penghalang-penghalang. Penghalang yang menyebabkan yang tadi penyebab pelindungan tadi imma hilang atau berkurang. Sehingga selalu dalam keadaan ya'talijani, selalu dalam keadaan bertikai antara penyebab kebaikan dan penyebab kejelekan, antara penyebab perlindungan dan penyebab hilangnya perlindungan, terus bersaing selama dia hidup di dunia ini. Wa bihadza yandafi'ul iskal, dengan ini selesai terjawab permasalahan atau muskilah yang dibicarakan oleh para sebagian ulama. Alladzi tahayyara fihi Taqiyuddin Ibnu Daqiq al-'Aid, terjawablah apa yang dipermasalahkan oleh Taqiyuddin Ibnu Daqiq al-'Aid fi hadhihi al-mas'alah. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi faedah ukhra, faedah lain, qala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, wa ammal 'azlu faqad harramahu ta'ifatun minal ulama, lakin madhhabul a'immatil arba'ah annahu yajuzu bi idnil mar'ah. Kata Syekhul Islam rahimahullahu, ammal 'azl, adapun 'azl, 'azl adalah mengeluarkan mani di luar rahim, di luar vagina. Berarti ketika si suami sudah merasa akan keluar maninya, akan apa, ejakulasi, maka dia keluarkan dan kemudian dia tumpahkan di luar vaginanya, di luar rahim si istrinya. Apa hukumnya? Bukankah ini juga termasuk adab mu'asyaratun nisa, termasuk yang dibahas dalam isratun nisa, bagaimana menggauli para istri. Maka dikatakan ammal azl, adapun azl, faqad harramahu ta'ifatun minal ulama, maka telah diharapkan sebagian oleh sebagian ulama. Bahkan sejak zaman salaf terjadi perselisihan. Sebagian mereka menyatakan bahwa itu termasuk wa'dul banat, atau termasuk wa'd, termasuk membunuh anak begitu. Karena mereka menganggap apa yang keluar dari si laki-laki ini adalah calon anak. Berarti dia membatalkan atau menghalangi lahirnya seorang anak begitu. Tetapi sebagian lagi menyatakan tidak demikian. Bahkan sahabat menyatakan, atau sebagian mereka menyatakan, kunna na'zil wal Qur'an yanzil, kami berazal dalam keadaan Qur'an masih turun. Artinya walaupun kejadiannya sembunyi di dalam rumah mereka, di kamar mereka, tetapi apa yang mereka lakukan di masa Qur'an masih turun. Kalau Qur'an masih turun, Qur'an dari Allah, dan Allah Maha tahu apa yang terjadi di rumah-rumah mereka. Kalau saja apa yang terjadi di rumah-rumah mereka itu haram, niscaya ayat akan turun, atau Allah SWT akan memberikan atau memberitahu nabinya untuk menyampaikan, jangan kalian berazal dan seterusnya. Sehingga kalimat, walaupun itu adalah dari sahabat, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil, bahwa kami berazal dalam keadaan Qur'an masih turun, menunjukkan bolehnya, tetapi tetap ini dipakai oleh para ulama karena dikatakan wal Qur'anu yanzil, Qur'an masih turun, berarti Allah Maha tahu tentang kejadian itu, tapi dibiarkan. Maka ikhwan fillah, berarti secara hukum masih boleh. Walaupun sebagian ulama menyatakan itu adalah wa'd atau membunuh anak, tetapi sebagian lain justru menyatakan bolehnya dengan alasan itu. Tetapi sekarang kalau secara hukum syariat dibolehkan, apakah ini merupakan sesuatu dari hak si istri atau bukan? Kalau itu merupakan hak si istri, maka kita harus meminta ridhonya. Harus meminta ridhonya. Maka di sini dikatakan oleh Syekhul Islam, lakin madhabul a'immatul arba, madhabnya para imam-imam yang empat, annahu yajuz, bahwa itu boleh, tapi biiznil mar'ah, dengan seizin si wanita tadi. Karena wanita juga membutuhkan. Dan sebagaimana di awal bab Isratun Nisa, bahwa intinya pergaulan suami istri adalah saling memberikan haknya. Saling memberikan haknya dan menegakkan kewajibannya. Ini hak suami istri. Maka dalam masalah jima pun berikan hak istri. Tidak boleh egois. Urusan dia selesai, selesai. Tidak demikian. Tetapi si istri punya hak yang harus ditunaikan. Sehingga ketika mau melakukan azl karena sesuatu hal yang syar'i, maka hendaklah dengan keridhaan si istri. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan menyatakan bahwa madhab jumhur atau madhabnya a'immatul arba'ah, madhabnya imam-imam yang empat. Faedah lain. Wa qala aidan al-mar'ah idza tazawwajat kana zawjuha amlak biha. Masalah lain lagi, yaitu masalah siapa yang lebih berhak untuk ditaati oleh si wanita. Kalau tadi memberikan haknya wanita, sekarang memberikan haknya suami. Si wanita ini, apakah dia lebih harus taat pada suaminya atau lebih harus taat kepada orang tuanya? Ini yang sering terjadi di masyarakat, selalu bertikai, bersaing antara orang tua si wanita dengan suaminya. Suaminya menyatakan jangan, orang tuanya mengatakan kerjakan. Atau sebaliknya, orang tuanya menyatakan, suaminya menyatakan kerjakan ini, justru orang tuanya mengatakan jangan kerjakan. Akhirnya bintal halal mutahayyirah, wanita ini bingung, saya mau taat apa, saya durhaka sama, kalau kesini durhaka sama suami, kalau mau taat suami durhaka sama orang tua. Maka dikatakan di sini sebagai faedah, al mar'ah idza tazawwajat kana zawjuha amlak biha min abawaiha, bahwasanya wanita jika dia menikah, maka suaminya lebih memiliki wanita tadi daripada orang tuanya. Amlak yani lebih memiliki, berarti suami yang lebih memiliki wanita tadi. Wa ta'atu zawjiha 'alayha awjab, berarti ketaatan kepada suaminya lebih wajib. Falaisa laha an takhruj min manzilihi illa bi'idznihi, maka seorang wanita yang sudah menjadi istri seseorang, dia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Sawa'un amaraha abuha aw ummuha, sama saja apakah dia disuruh oleh bapaknya atau oleh ibunya, tetap tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Ditelepon oleh ibunya, kamu kesini sekarang, penting. Tidak ada suaminya, maka tidak boleh dia kecuali dengan seizin suaminya. Ima ditelepon, HP-nya, saya dipanggil oleh orang tua saya, dan seterusnya. Yang jelas, kalau suaminya menyatakan jangan, tetap kamu di rumah karena begini, karena begitu, maka dia harus lebih taat kepada suaminya. Bittifaqil a'immah, ini adalah dengan kesepakatan seluruh para ulama, para imam, bahwa ketaatan si istri kepada suami lebih wajib daripada ketaatan pada orang tuanya. Maka hati-hati, jangan sampai menjadi permasalahan suami istri hanya karena gangguan dari bapak dan ibu. Saya katakan gangguan, kadang-kadang memang memiliki sesuatu yang berbeda. Apa yang ingin direncanakan oleh si suami akan membuat rumah tangga yang warnanya merah. Tiba-tiba orang tuanya menghendaki, jangan, harus warnanya biru. Bagaimana? Akhirnya bingung, akhirnya warnanya abu-abu. Karena campur merah dengan kuning, dengan biru dan sebagainya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, tidak bisa demikian. Bahwasanya si istri tadi adalah sudah menikah. Maka wahai para orang tua, yang kalian juga mungkin di samping akan jadi suami, juga nanti akan jadi orang tua suatu saat, menikahkan anaknya dengan orang lain. Maka kalau sudah anak perempuannya nikah dengan orang lain, dia sudah sabar-sabari. Apa yang ada hanya bisa penyampaian-penyampaian yang sifatnya nasihat dan tidak memiliki. Tidak memiliki. Yang memiliki adalah suaminya. maka kita hanya bisa anjuran, nasihat, ucapan-ucapan, bukan instruksi. Kalau instruksi itu sudah di bawah pimpinan suaminya, maka komandannya adalah suaminya. Maka ikhwan fillah a'azzakumullah, ini dikatakan bittifaqil a'immah. Wa idza arada ar-rajul an yantaqila biha min makanin ila makan, maka kalau suaminya ingin berpindah rumah, membawa istrinya dan anak-anaknya dari satu tempat ke tempat lainnya, ma qiyamihi bima yajib alaihi, yakni dengan tentunya memberikan kehidupan atau memberikan ma'isyahnya sesuai dengan kewajiban suami. Tetapi karena suami pekerjaannya pindah, maka pindah pula dia, atau merasa lebih baik dia di tempat lain, maka pindah. Maka si istri harus ikut suami, ikut apa yang dimaukan oleh suami, pindah. Wa hafadha hududallah, kalau dia menjaga agama Allah, menjaga batas-batas Allah, fiha, maka ketika orang tuanya melarang si istri tadi untuk pindah, nahaha abuha, dilarang oleh bapaknya untuk mentaati suaminya, tetap si wanita itu harus taat pada suaminya. Fa 'alaiha an tuti'a zawjaha, dia wajib untuk mentaati suaminya. Kamu jangan pindah, awas kalau kamu turut suamimu. Jangan takut. Kalau itu adalah kebenaran, kita katakan kepada orang tua bahwa ini adalah perintah suami, dan saya mendapatkan ilmu dari Allah dan Rasulnya bahwasanya wajib, lebih wajib untuk taat pada suami karena saya perempuan. Nah, berbeda kalau laki-laki. Kalau laki-laki, istrinya ngerengek minta pindah. Pindah aja yuk mas. Tetapi bapaknya, ibunya si laki-laki, awas kamu jangan pindah. Ini sekarang kita butuh kamu supaya dekat, supaya begini, supaya begitu. Maka dia harus taat pada orang tuanya, bukan lebih taat pada istrinya. Durhaka pada orang tuanya karena rengean istri. Ini na'udzubillah min dzalik, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian. Betapa rendahnya dia bisa kalah dengan seorang wanita, padahal ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki yang memimpin wanita. Maka ikhwan fillah a'azzakumullah, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin para wanita dan khususnya para suami memimpin para istri, maka si istri ketika sudah menikah lebih wajib dia taat pada suaminya lebih daripada bapak dan ibunya. Fa innal abawaini huma zaliman, kalau sampai menghalangi apa yang dimaukan suaminya, orang tua ini menghalangi, jangan kamu taat pada suamimu, jangan nurut aja kamu, ini justru penyakit namanya, penyakit zalim, karena dia mengajarkan si istri untuk durhaka kepada suaminya. Laisa lahuma an yanhayaha, maka orang tua tidak boleh melarang anaknya, anak perempuannya untuk taat pada suaminya. Anta'ati misli hadha zawj. Demikian wallahu ta'ala a'lam, nasallahu taufiq wa afiyah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anjurkan bahwasanya ketika sudah kamu punya rencana untuk jima, langsung doa. Biasanya kalau sudah dikuasai oleh syahwat, biasanya lupa. Sehingga harus di awal, sebelum ada macam-macam, kamu ucapkan dulu, sehingga aman dari kelupaan, aman dari kealpaan. Nah, jangan sampai lupa. Allah Taala alam. Ya, di sini disebutkan al-mujami' adalah suami. Nah, Allah Taala alam. Diperintahkan adalah suami, tetapi juga tentunya yang namanya seorang muslim laki ataupun perempuan diajarkan untuk berdoa. Walaupun dalam lafadz-lafadznya selalu sebutkan seakan-akan suami secara zahir, ya, secara zahirnya. Selalu hendaklah kalian, salah seorang kalian kalau mau menjimai istrinya, doalah. Karena dianggap sebagai yang berperan aktif adalah suami. Hingga suami yang berdoa. Kadang-kadang istrinya dalam keadaan setengah tidur mungkin. Ya, suaminya datang dari kerjaan kemudian ingin menjimai, maka dia berdoa. Istrinya ma'adur dalam keadaan sadarnya ketika kamu sudah mulai. Nah, sehingga yang paling berperan adalah suaminya. Tentunya kalau istri mau berdoa juga, itu lebih afdal. Nah, karena semua yang namanya muslim ataupun muslimah dianjurkan untuk berdoa dengan doa yang baik, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Nah, atau kalau kamu membaca, baca di telinga istrimu sehingga istrinya ingat begitu dengan doa itu. Nah, kalau sekarang mulainya apakah cukup bagi dia membaca satu kali atau diulangi. Nah, karena sudah putus dengan berhentinya, karena disunahkan pula untuk memisahkannya dengan wudu atau dengan mandi, maka memulai kembali, maka ucapkan bismillah kembali. Wallahu a'lam. Nah, sunahnya gimana, Ustaz? Ditutup apa? Apa? Jima, dalam jima itu sunahnya ditutup apa dengan telanjang? Iya, disebutkan oleh para ulama tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Semuanya apa yang terjadi di kamar suami dengan istri bebas. Artinya ditutup karena ditutup dari orang lain, dari orang ketiga. Ya, ini di kamar yang tertutup dan sebagainya. Adapun ketika di kamar silakan. Apa yang kalian mau dari bentuk-bentuk mut'ah, bentuk-bentuk saling memberikan kesenangan silakan. Nah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dibatasi dengan berbagai macam batas-batas tertentu. Dan rata-rata para ulama yang memerintahkan atau menganjurkan untuk begini untuk begitu, rata-rata semuanya dengan alasan ta'adduban saja. Seperti yang harus di dalam selimut tidak boleh kelihatan dari atas begitu. Sesungguhnya adab saja tapi tidak ada alasannya, tidak ada dalilnya. Kalau mau mengatakan tidak boleh supaya tidak terlihat, ya kan sudah ada atapnya. Itu sebagai selimutnya di atas. Atau bisa lagi dibantah lagi dengan berbagai macam bantahan-bantahan. Maka Ibn Ibn A'azakumullah bahkan dibawakan oleh Ibn Mulaqin tadi yang saya sempat ucapkan tapi terlewat, bahwasanya walaupun di tempat terbuka gak apa-apa asal aman dari manusia tentunya. Ya, tempat terbuka itu artinya kamar kotak gak ada atapnya, bolong ke atas langit begitu. Itu sebagian ulama menyatakan tidak boleh ta'adduban ma'allah sebagai adab kepada Allah Subhanahu wa taala katanya. Tetapi tetap masalahnya ta'adduban dan mereka tidak memiliki dalil yang khusus tentang itu. Wallahu ta'ala alam. Itu gambarannya antara yang berjima di bulan Ramadan di siang hari, iya, dengan berjima di pinggang dalam air itu sama gambarannya. Beda-beda. Kalau jima di bulan Ramadan, ketika berpuasa, disebutkan untuk memerdekakan budak kalau dia punya. Kalau enggak, puasa 2 bulan berturut-turut tidak boleh terputus. Nah. Untuk suami istri. Iya. Kalau yang jima, kalau yang untuk dalam keadaan haid, mulai menjima itu. Enggak tahu kafarahnya. Enggak tahu, kan enggak ada. Beda kan, enggak ada sama enggak tahu. Ya, wallahualam, saya enggak pernah mendengar tentang kafarahnya kalau haid. Tapi kalau puasa jelas disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika ada seorang yang menyatakan waqa'tu 'ala imra'ati, ya Rasulullah, aku terjatuh pada istriku. Maka dikatakan, apakah engkau bisa memberikan budak, punya budak? Enggak ya Rasulullah. Kalau begitu puasa berturut-turut 2 bulan berturut-turut. Mutatabi'ain. Syahraini mutatabi'. Ya Rasulullah, aku keluar tetap begini, bagaimana aku bisa puasa demikian? Kalau begitu, beri makan 60 orang miskin. Ya Rasulullah, aku adalah orang yang paling miskin di antara dua bukit hitam ini. Dua bukit hitam itu adalah Mekah, Madinah diapit dengan dua bukit batu. Maka Rasulullah SAW membawakan keranjang kurma, bagikan kepada orang-orang miskin. Orang miskin siap, di mana ya Rasulullah? Aku adalah paling miskin di antara mereka. Nah, kalau gitu makan untuk keluargamu. Rasulullah sampai tersenyum kelihatan gerahamnya. Karena sikap orang tadi atau keadaan orang tadi. Dan ini berarti dengan riwayat ini, alhamdulillah kita mendapatkan ilmu dari kejadian orang tadi radhiyallahu taala anhu. Apa itu? Susunnya dari awal mereka buta, kemudian puasa 2 bulan, kemudian fidyah. Ini kalau ini enggak mampu turun ke bawah. Kalau enggak mampu turun ke bawah. Nah. Ustaz, gimana kita datang itu dalam keadaan haji atau ya? Terus kemudian kita ingin menyalurkan syahwat tapi tidak itu. Ingin menyalurkan syahwat tapi tidak itu. Tidak apa maksudnya? Ya hanya selanjang baju aja gitu. Apa ini di bulan Ramadan? Dalam keadaan dia haji gitu. Oh iya, kalau dalam haji tidak apa-apa. Aisyah menceritakan bagaimana Rasulullah SAW mubasyarah dalam keadaan tidak atau dalam keadaan menutup dari lutut sampai pusarnya. Iya, artinya dilindungi dari darahnya, dari kemaluannya tidak dibuka, begitu. Mubasyarah istilahnya namanya. Iya, yang kamu maksudkan tadi itu boleh. Benar. Ya, hukumnya mubah. Menawarkan, mengajak, merayu kepada suaminya. Biasanya kan suami saja yang minta barangkali istrinya. Iya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Hah? Wallahu alam. Yang jelas tidak dilarang. Imam mubah. Bahkan kalau dia niatnya adalah menghibur suaminya, malah dapat pahala. Namun amalu bin niat. Hukum asalnya kalau kebutuhan dia sendiri mubah. Dia punya hak untuk itu. Nah, tapi apalagi kalau dia ingin menghibur suaminya, maka tentunya dia mendapatkan pahala. Nah. Ada pertanyaan dari pendengar radio. Abdiya, apa hukum memakai alat kontrasepsi kondom dalam berjima? Kontrasepsi dan khususnya kondom yang saya maksud adalah mirip dengan azal tadi. Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Yani membuang maninya di luar rahim. Kondom itu kan salah satu cara untuk membuang di luar rahim. Maka sebagaimana dikatakan di dalam penjelasan tadi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya boleh dalam keadaan dengan izin si istri dan alasannya syar'i. Kalau alasannya takut punya anak nanti enggak bisa memberi rezeki, ini haram, enggak boleh. Bertentangan dengan ucapan Rasulullah SAW, inni mukatsirum bikumul umma yaumil qiyamah. Aku bangga dengan banyaknya umat kepada hari kiamat. Dan juga dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang merizki kamu dan memberi rezeki mereka. Jadi jangan alasan takut miskin, takut enggak bisa ngasih makan, takut enggak bisa ngasih rezeki, Allah yang ngasih rezeki. Jadi tidak bisa dengan alasan-alasan itu. Tetapi kalau ada alasan syar'i, apakah karena dia misalnya si istri habis operasi dan harus dia berhenti dari hamil, menurut perkiraan dokter akan berbahaya kalau hamil, perkiraan yang ghalabatuddan tentunya ya, maka boleh dia memakai alat kontrasepsi. Demikian pula ketika misalnya dia ingin menyempurnakan susuannya, pernah ditanyakan oleh para ulama bahwasanya menyempurnakan susuan itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Wa fisaluhu fi 'amain, dan disapihlah sampai 2 tahun. Artinya disusui sampai 2 tahun. Ini anjuran untuk menyusui anak. Tetapi ternyata kebiasaan umum di Indonesia sini, enggak tahu di negeri lain, adalah gampang hamil. Sehingga heran-heran orang-orang, beberapa orang dari Arab termasuk Syekh yang saya tanya, bahwasanya apakah dalam keadaan menyusui bisa hamil? Karena umumnya kalau menyusui tidak hamil. Iya, di tempat kami banyak menyusui terus hamil. Apa nyundul istilahnya ya? Nah, tiba-tiba muncul lagi dalamnya. Kalau begitu tidak mengapa untuk menghazalnya atau untuk menundanya. Berarti menunda kehamilan tadi karena menyempurnakan susuan juga boleh, termasuk alasan yang diterima syar'i, termasuk yang alasan yang bisa dimaklumi. Tetapi kalau alasannya adalah menyusui, ingat, kalau sudah berhenti menyusui, jangan pakai alasan menyusuan lagi. Jangan masih terus memakai alat kontrasepsi dengan alasan menyusui. Padahal ilatnya sudah enggak ada. Ilatnya sudah enggak ada. Sehingga harus yang namanya darurat tuqadar biqadariha. Hukum asalnya tidak boleh memakai alat-alat kontrasepsi, karena itu semuanya berarti menghalangi kelahiran, dan menghalangi kelahiran itu bertentangan dengan apa yang Rasulullah katakan, bahwa aku akan bangga dengan banyaknya jumlah umatku. Maka Rasulullah menyatakan tazawwaju al-wadud al-walud, menikahlah dengan wanita-wanita yang peranak dan banyak anaknya. Makanya menunjukkan anjuran untuk banyak punya anak. Kenapa dihalangi dengan alat-alat kontrasepsi? Sehingga kalau ada alasan karena sakit, karena menyempurnakan susuan, maka silakan. Tentunya kalau sakit sudah sembuh, maka hilang ilatnya, maka haram kembali untuk memakai alat-alat kontrasepsi. Demikian pula kalau ternyata menyusuinya sudah berhenti, maka hilang kembali ilatnya, alasannya, sehingga kembali dilarang untuk menahan kelahiran atau menghambat kelahiran. Adapun yang sampai abadan abidin, yakni di apa itu, vasektomi atau tubektomi, haram hukumnya. Yang boleh tadi adalah sifatnya sementara, karena sesuatu hal-hal yang sifatnya darurat. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun yang mana alat kontrasepsinya, itu yang lebih tahu dokter, karena urusannya bahaya atau tidak bahayanya, apa efeknya itu saja. Sebab kalau sudah itu bersifat sementara, boleh semuanya, karena alasan-alasan tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Allahu a'lam. Nggak boleh. Tadi kan sudah katakan, kalau sifatnya abadan, sifatnya terus menerus seperti steril, nggak boleh. Haram hukumnya. Hah? Ya sudah terjadi, tobat aja sama Allah SWT. Nah. Masih dari pendengar radio, Ustaz tolong jelaskan apa itu syariat, hakikat, tarekat, dan ma'rifat. Ini istilah-istilah dari sufi, istilah-istilah tasawuf, istilah syariat, hakikat, tarekat, dan ma'rifat. Kalau tarekat itu dari asal kata tariqah, tariqah itu cara, karena sufi itu memiliki wirid-wirid tersendiri yang sesungguhnya adalah bid'ah, mereka bikin sendiri bukan dari Nabi. Karena bikin sendiri, akhirnya terjadi perbedaan-perbedaan antara tarekat yang satu dengan tarekat yang lain. Akhirnya diberi nama. Ini tarekat fulaniyah, ini tarekat alaniyah, ini tarekat fulan, tarekat fulan. Artinya, ini tarekat ini dengan wirid-wirid yang mereka bikin sendiri. Mereka bersaing dalam masalah itu. Dalam masalah membikin wirid yang paling hebat. Sehingga akhirnya muncullah wirid-wirid yang sifatnya hulu. Hulu itu melampaui batas, berlebih-lebihan. Ketika dikatakan bahwa salawat itu baik, na'am, kita sepakat salawat itu bagus, maka mereka berusaha untuk salawat sebanyak-banyaknya. Kemudian mereka tidak cukup dengan salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mereka bikin salawat khusus pada tarekat khususnya dia. Bikin salawat yang sifatnya lebih banyak. Saat aku berikan salawat kepada Nabi sepenuh langit dan bumi, nanti tarekat yang lain bikin lagi, itu kecil, kurang masih. Aku berikan salawat kepada Nabi sepenuh langit dan bumi dan seluruh alam dan sejumlah bintang di langit, sejumlah begitu terus. Ada lagi yang sampai pada yang titik ekstrimnya, aku berikan salawat sampai tidak tersisa lagi salawat. Aku berikan rahmat, ya Allah, berikan rahmat kepada Nabi sampai tidak tersisa lagi rahmat. Nah terus kita dapat apa? Ini melampaui batas kan? Ini tarekat-tarekat. Mereka bikin sendiri, akhirnya terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan yang sifatnya gulu dan ekstrim, melampaui batas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang berikutnya adalah tentang istilah syariat, hakikat, dan ma'rifat. Ini yang dikatakan jenjang-jenjang dalam tarekat sufi itu ada syariat, hakikat dan ma'rifat. Syariat itu kalau masih pemula, hakikat kalau sudah mengerti hakikat-hakikatnya sesuatu, atau ma'rifat baru kemudian hakikat. Dan ini semuanya istilah-istilah yang mereka bikin untuk menjadikan seseorang ada yang awam, ada yang khawas, ada yang khawasul khawas. Kalau yang syariat itu yang umum, masih tingkat syariat itu masih umum. Tetapi yang khawasul khawas atau khawas adalah orang-orang khusus, aulia. Ada lagi khawasul khawas, orang yang khusus di antara orang yang khusus. Yang inilah yang walinya para wali, yang kadang-kadang disebut dengan mujaba, aqtab dan sebagainya. Ini khudubinir azakumullah, saya katakan dari asal-muasalnya kalau ini adalah tarekat bikinan mereka, maka ini adalah yang jelas adalah suatu ajaran yang baru yang dibikin-bikin oleh sufi mutaakhirin. Saya katakan sufi mutaakhirin karena ada beberapa tokoh-tokoh sufi yang hudama ternyata aslinya mereka masih ahlu sunnah. Dikatakan sufi karena mereka dalam keadaan terkenal abidun zahid, terkenal ahli ibadah yang zuhud. Kalau kita kenal Ibn al-Mubarak, kita kenal Fudail bin Iyad, itu dianggap tokoh-tokoh sufi. Padahal beliau adalah tokoh-tokoh ulama ahli sunnah yang terkenal zuhudnya, terkenal ibadahnya, begitu. Sehingga sampai dianggap oleh mereka sebagai tokoh sufi. Tetapi mutaakhirin sudah na'udzubillah, terutama ajarannya Ibnu Arabi, tanpa alif dan lam. Ibnu Arabi, yang dalam keadaan pemikirannya, pemikiran wahdatul wujud, yang mereka menyatakan kalau sudah tingkat hakikat ma'rifat, nanti dia pada ujungnya menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Manunggaling Gusti kawulo. Ya, ini aku menyatu dengan Gusti, menyatu dengan Tuhan. Ini adalah akidah kufur. Akidah sufi yang paling kufur adalah akidah sufi yang diajarkan oleh Ibnu Arabi dan juga Al-Hallaj. Kalau Al-Hallaj sampai menyatakan Allah menyatu dengan semua alam ini. Ya, ini dalam keadaan mereka menyatakan dengan akidah hululiyah. Itu juga sufi. Jadi sufi ini bertingkat-tingkat. Ada yang semakin ekstrim, semakin ekstrim, semakin ekstrim, semakin hulu, semakin hulu. Dan yang paling ujungnya nanti adalah imma wahdatul wujud wa imma hululiyah. Wahdatul wujud artinya menyatu dengan Allah. Atau kalau hululiyah adalah Allah menyerap, menyatu dengan seluruh alam ini. Ikhwanul Muslimin azakumullah, keduanya adalah akidah kufur. Sehingga jangan kaget kalau ada tokoh mereka di Yaman, Hadramut sana, ketika merayakan acara-acara bid'ah mereka, dia berkhutbah dengan mengatakan ana akhluqul arsh, aku menciptakan arsh, aku menciptakan langit dan bumi, aku yang mengedarkan matahari dan bulan, aku dan seterusnya. Dan apa kata hadirin? Enggak mengatakan kamu kafir, mengatakan begitu enggak. Tapi justru mengucapkan selamat. Break, break, break. Mabruk. Selamat, selamat, selamat. Engkau telah mencapai tingkat yang tertinggi dari tingkatan-tingkatan aulia. Enggak mau katakan begitu. Yani dia merasakan dirinya sudah menyatu dengan Allah. Sehingga ucapannya seperti ucapan Allah. Saya yang menciptakan langit dan bumi. Saya yang menciptakan arsy. Semua adalah milikku. Berarti ini sudah menyatu dengan Tuhan. Berarti tingkatnya sudah tinggi. Maka disambut dengan ucapan selamat, selamat, selamat. La haula wala quwata illa billah. Sehingga difatwakan oleh para ulama bahwa orang ini kafir, keluar dari Islam. Maka yang diberi na'azakumullah, biasanya para ulama kalau melihat kesesatan itu, lihat ujungnya. Kalau sudah ujungnya mengerikan seperti itu, maka pintunya sudah dilarang. Hati-hati, jangan pakai bikin-bikin sendiri. Ikuti sunnah Nabi, ikuti ajaran Nabi, dan cari riwayat-riwayat yang sahih. Kalau ada yang dhaif, jangan dipakai. Enggak, ini kan baik. Iya, awalnya kelihatan baik, berlomba-lomba untuk bikin doa, berlomba-lomba untuk mendekatkan, bagus. Tetapi kalau sudah caranya bikin sendiri, bentuk ibadahnya bikin sendiri, keyakinannya bayangkan sendiri mereka. Kalau engkau berzikir, maka bayangkanlah bahwa Allah ada di hatimu. Ini awalnya. Bayangkan saja kalau Allah itu sudah menyerap di hatimu, sehingga engkau merasa Allah itu begitu dekat. Bayangkan, bayangkan, bayangkan. Akhirnya jadi begitu. Ujung-ujungnya. Wahdatul wujud. Naam, na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan yang seperti itu. Kita tetap meyakini, bukan dengan membayangkan, meyakini berita dari Quran dan Sunnah bahwa Allah Maha Tinggi, yang selalu kita ucapkan subbih isma rabbikal a'la atau subhana rabbiyal a'la. Sucikanlah Allah yang Maha Tinggi. Kita mensucikan Allah yang Maha Tinggi, maka kita yakin Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya. Tidak menyatu dengan makhluknya, tidak menyerap pada makhluknya, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi di atas arsy-Nya, di atas seluruh makhluknya. Nah, itu keyakinan dari berita Quran dan Sunnah, bukan dari bayangan-bayangan. Sedangkan mereka dari bayangan-bayangan sendiri. Nah, Allah Taala alam. Sudah dibahas kalau nggak salah. Hah? Banyak sama yang sudah datang. Nah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa itu adalah qalisatan laka min dunil mu'minin, bahwa itu khusus untuk kamu, tidak untuk yang lain. Ayat Al-Quran yang bilang begitu. Bahwa itu adalah khusus untukmu. Nah, wahai Rasul, min dunil mu'minin, tidak untuk mu'minin yang lain. Sehingga yang mu'minin tetap matna wa kilatu wa rubah. Nah, ada pun yang sembilan khusus untuk Rasulullah SAW min dunil mu'minin. Wallahu ta'ala a'lam. Nasallahu taufiq wal afiyah. Apakah yang dimaksud dengan mumayyiz? Apakah sama antara mumayyiz dengan baligh? Biasanya tamyiz adalah bersama dengan baligh, bersama dengan bulughnya. Tamyiz itu sudah bisa membedakan atau sudah dewasa berpikirnya, itu mumayyiz namanya. Sedangkan baligh adalah sesuatu yang menyebabkan dia dianggap dewasa dengan hal-hal yang terjadi padanya. Kalau perempuan dengan haid dikatakan sudah baligh. Laki-laki dengan sudah keluar mani dalam artian mimpi basah, maka dia dalam keadaan sudah baligh. Tetapi bukankah ada orang yang baligh tapi tidak mumayyiz, dan ada yang mumayyiz belum baligh? Begitu. Sehingga tamyiz dibedakan dari baligh, walaupun sering kali bersamaan. Begitu dia sudah haid, biasanya langsung berpikiran sudah dewasa cara berpikirnya. Demikian pula laki-laki sudah, ketika sudah dalam keadaan mimpi basah, sudah keluar mani, dalam keadaan cara berpikirnya sudah berbeda, gitu. Sudah mengerti ini begitu. Tetapi kalau yang masih kecil, biasanya mereka la yumayyiz, enggak bisa membedakan, enggak bisa mengerti. Wanita itu sama laki-laki apa urusannya? Enggak tahu dia. Tetapi kalau sudah balik, biasanya mereka sudah mengerti. Gitu. Sudah mengerti, ah ini kamu pacaran pula sama bulannya, begitu. Sudah juga paham yang demikian. Itu umayyiz namanya. Sehingga ada yang belum balik tapi sudah umayyiz. Ada. Karena di karpet misalnya, kalau di karpet, karena kebanyakan nonton sinetron, anak kecil nonton tentang berbagai macam urusan orang tua. Sehingga dalam keadaan masih dia SD, belum balik, sudah mengerti semua. Maka yang ini bahaya. Kalau ada urusan terpisahkan, pakai okay, udah masih kecil enggak, tidak bisa pisahkan. Kalau masih kecil betul dalam artian belum mumayyiz, dia melihat wanita cantik, dia diam saja, enggak ngerti apa-apa, karena masih kecil dan belum mumayyiz. Tapi dalam keadaan dia belum balik, tapi sudah mumayyiz, dia mandang dari ke bawah ke atas, mas cantik sekali anak ini, hak perempuan ini. Padahal anak kecil ini bahaya, ini bahaya. Makanya dipisahkan anak-anak laki-laki dan anak perempuan di tempat tidur kalau sudah berumur 10 tahun. Farriquhum fil madajih. Karena dikhawatirkan kalaupun belum balik sudah umayyiz. Nah. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Al-tifl alladhi lam yadhharu ala awratin nisa. Apakah makna ayat-ayat ini? La yubdina zinatahunna, jangan menunjukkan perhiasannya, adalah jangan dia menghentak-hentakkan kakinya sehingga terdengar suara gemerincing gelang kakinya. Ini menunjukkan perhiasannya. Sedangkan ma dhahara minha, karena namanya wanita dari pakaiannya, disebutkan oleh dalam tafsirnya, sebagian sahabat menyatakan bahwa ma dhahara minha adalah min jilbabiha, apa yang tampak daripadanya dari jilbabnya. Karena memang yang namanya wanita, hatta jilbabnya menarik begitu. Iya apa ya? Hah? Kenapa? Jadi kalau yang namanya perhiasan adalah sesuatu yang disembunyikan dan tidak boleh terlihat kecuali yang tampak. Nah, kecuali yang tampak ini pakaiannya, pakaian jilbabnya. Sudah memakai jilbab yang besar, hitam, tertutup mukanya, tapi tetap saja membuat fitnah. Maka Syekhul Islam mengatakan tetap, walaupun mereka sudah berhijab dan sebagainya, tidak boleh sering-sering keluar kalau enggak perlu. Tapi pakai hijab, walaupun pakai hijab. Kemudian Imam Syafi'i menyatakan, kalau tetap mereka terus keluar dalam keadaan tidak begitu penting keperluannya dan terus sering-sering keluar, maka hukumnya adalah disiram. Apa? Di jilbabnya itu. Dikotori. Enam. Supaya tidak punya jilbab untuk dipakai besok. Begitu. Enam. Atau kalau enggak Imam Syafi'i, masih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Allah alam. Ini menunjukkan kalau namanya wanita, tetap saja akan jadi fitnah walaupun dia sudah pakai hijab, sehingga tidak keluar kecuali sesuatu yang penting, sesuatu yang diperlukan. Nah, awal tifl alladhi lam yadhharu ala auratin nisa, ini yang saya katakan tadi, bahwa tifl, anak-anak kecil yang masih belum mumayyiz, belum mengerti tentang wanita apa urusannya. Jika anak-anak sekarang yang sudah mumayyiz, sehingga walaupun anak-anak tapi bicaranya la haula wala quwwata illa billah, khatam. Melihat wanita cantik disebut, melihat wanita dengan dada yang besar komentar. Ini yang demikian tidak boleh sudah. Tetapi kalau dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala awit tifli, kalau anak kecil yang lam yadhharu ala auratin nisa, yang masih belum perhatian dengan auratnya wanita, yakni dengan tubuhnya wanita, maka ini yang dimaklumi masuk ke tempat wanita pun tidak mengapa. Anak 3 tahun misalnya. Maka masuk ke tempat akhwat itu keluar lagi enggak apa-apa. Tapi kalau sudah yadharu ala auratin nisa, jangan, enggak boleh masuk. Tetapi belum balik, walaupun belum balik. Enam. Batasan yang boleh terlihat pada anak kecil tadi adalah sesuatu yang biasa tampak saja. Sesuatu yang biasa tampak itu artinya yang biasa tampak di antara wanita, di antaranya anggota wudunya. Karena di zaman sahabat ada tempat berwudu wanita bersama-sama. Berarti ada dalil di antara mereka saling melihat anggota wudu. Rambutnya, mukanya, tangannya sampai siku, kakinya sampai lutut, itu mereka saling melihat berarti kan? Paling tidak itu. Maka itu sajalah yang boleh para anak-anak kecil tadi melihat atau boleh membuka di hadapan anak-anak kecil. Nah, طيب والله تعالى اعلم الصادق والعافى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته